بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه حلقة جديدة في كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. وهذه الترجمة عقدها النووي رحمه الله تعالى لبيان مكانة الزكاة، هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة وقرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. قد جاء الأمر بإيتائها في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة، وسميت زكاة لما يترتب عليها من زكاء المال، وأيضا زكاة صاحب المال وزكاة المجتمع، وهي لا تجب إلا على الغني، لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاويجهم وفقرائهم وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من المال والرزق. وقد جاء في القرآن الكريم آيات عديدة فيها الأمر بالزكاة والحث عليها وبيان مكانتها من دين الله، وقد ساق المصنف بعض هذه الآيات، فأورد قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا فيه أن الزكاة طهارة للعبد وتزكية له من البخل والشح، والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، بدأها بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. والشاهد من هذا الحديث للترجمة ذكر الزكاة في جملة أركان الإسلام الخمسة مما يدل على مكانة الزكاة من دين الله عز وجل، فهي ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام التي عليها قيام الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan pengikut beliau semuanya. Saudara-saudara pendengar Radio Roja yang mulia, ini adalah majlis yang baru atau bab baru dalam Kitabul Fadha'il, kitab tentang amalan-amalan yang utama dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau. Dan dalam bab ini Imam Nawawi ingin menjelaskan tentang penegasan kewajiban zakat, keutamaan zakat, dan beberapa perkara yang berhubungan dengannya. Imam Nawawi membuat bab ini untuk menjelaskan keutamaan dan kedudukan zakat. Bahwasanya ia adalah merupakan salah satu kewajiban yang agung, salah satu rukun Islam, dan dia adalah pasangan solat saat disebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan perintah kepada zakat ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Zakat disebut demikian karena zakat artinya adalah mensucikan. Zakat merupakan kesucian untuk harta kita, kesucian untuk pemilik harta, dan juga kesucian untuk masyarakat yang ditempati oleh pemilik harta yang tersebut. Zakat ini tidak wajib kecuali atas orang yang kaya. Dia tidak wajib untuk orang miskin yang tidak memiliki nisab zakat. Wajib bagi orang yang kaya saja sebagai penyempurna agama mereka, pelengkap keislaman mereka, dan untuk mengembangkan dan menumbuhkan harta mereka. Juga untuk menghindari beberapa kerusakan yang bisa jadi terjadi kalau mereka tidak memberikan zakat. Juga sebagai bantuan untuk orang-orang yang fakir dan miskin, dan untuk menegakkan maslahat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan berbagai manfaat besar yang bisa diwujudkan dengan pelaksanaan atau penunaian zakat ini, zakat itu hanyalah bagian kecil saja, hanya harta yang kecil, prosentase yang kecil jika dibandingkan dengan harta dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali ayat Al-Quran yang telah membahas tentang perintah zakat, anjuran zakat, dan penjelasan tentang kedudukan zakat yang tinggi ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat. Kemudian ayat yang lain, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya secara lurus, dan menegakkan sholat serta memberikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, yang artinya adalah, ambillah dari harta mereka sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu, dengan sedekah itu. Jadi zakat adalah kesucian untuk hamba. Zakat ini membersihkan pemilik harta dan masyarakat yang dia tinggali. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang dilindungi dari sifat pelit pada dirinya, sifat kikir pada dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan hal ini. dan beliau memulainya dengan hadis yang pertama, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Menegakkan salat, menunaikan zakat dan haji ke Baitullah, serta puasa pada bulan Ramadan. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan bersama-sama oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang menjadi poin dalam hadis ini, yang menjadi titik tegas, adalah penyebutan zakat dalam rukun Islam yang lima. Ini menunjukkan keutamaan dan tingginya kedudukan zakat dalam syariat Islam. قال رحمه الله تعالى وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس تسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق عليه وهذا الحديث فيه دلالة على أن الزكاة منها ما هو واجب على العبد ومنها ما هو تطوع وصدقة مثل الصيام ومثل الصلاة والزكاة المفروضة هي صدقة أوجبها الله سبحانه وتعالى تؤخذ من مال الأغنياء وترد على الفقراء ولهذا فهي لا تجب على من لا يملك النصاب ومن ملك النصاب وجب عليه زكاة ماله بحسب ما عنده من مال يرد على الفقراء وفي هذا الحديث أن من جاء بهذه الفرائض وهي الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وأدى الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه ولم يزد على ذلك ولم ينقص منه دخل الجنة وأفلح لأن ما زاد على ذلك فهو تطوع وليس بواجب فالصلوات الزائدة عن الخمس والصيام الزائد عن رمضان والزكاة الزائدة عن المفروضة والحج الذي يزيد عن الحجة الواحدة التي حجة الإسلام ما زاد على ذلك فهو تطوع إن فعله العبد تضاعفت أجوره وعظم ثوابه وإن لم يفعله فإنه لا يكون قد ترك واجبا من واجبات الدين الشاهد أن هذا الحديث فيه بيان مكانة الزكاة العظيمة وأن الله سبحانه وتعالى افترضها على العباد. Hadis yang kedua dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berasal dari Najd dan ia memiliki rambut yang kusut. Kami mendengar gema suaranya dan kami tidak paham apa yang dia ucapkan. Maka sampailah dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata dia sedang menanyai beliau tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Islam adalah 5 1 hari dan 1 malam. Maka ia bertanya, apakah ada kewajiban lain selain yang 5 waktu itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak. Yang selain itu adalah sunnah saja. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, kemudian puasa pada bulan Ramadan. Maka pria itu berkata lagi, apakah ada kewajiban yang lain selain itu? Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Yang selain itu hanya sunnah saja. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepadanya tentang zakat, menyebutkan tentang kewajiban zakat. Maka dia pun bertanya, apakah ada kewajiban lain selain zakat yang wajib itu? Maka beliau mengatakan, tidak. Selain yang wajib itu hanyalah sunnah saja. Zakat selain yang wajib itu hanyalah sunnah saja. Maka orang itu pun akhirnya berpaling pergi dan mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menambah amalan-amalan yang wajib ini dan tidak akan mengurangi sedikit pun. Maka Rasulullah SAW berkata, sungguh dia telah beruntung jika dia jujur dalam perkataannya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya zakat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dalam puasa ada puasa yang wajib, ada juga puasa yang sunnah. Dalam sholat ada yang wajib, ada pula sholat yang sunnah. Dan ya, zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sedekah yang diambil dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Dia tidak wajib atas orang yang tidak memiliki nisab, dan barang siapa yang memiliki nisab, maka telah wajib baginya untuk menunaikan zakat tergantung jenis harta yang dia miliki. Jadi nisabnya disesuaikan dengan harta yang dia miliki. Karena barang siapa yang sudah menjalankan kewajiban-kewajiban yang disebut dalam hadis ini juga telah menjalankan zakat yang wajib, kemudian dia tidak menambah, mencukupkan diri dengan amalan yang wajib itu dan tidak menguranginya, maka dia akan masuk surga dan beruntung. Karena apa yang lebih dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, ibadah-ibadah yang lebih dari apa yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis ini, hukumnya hanyalah sunnah saja. Jadi, sholat selain 5 waktu, kemudian puasa selain puasa bulan Ramadan, haji selain haji Islam yang wajib, yaitu 1 kali saja, dan zakat selain zakat yang wajib, itu hukumnya semuanya adalah sunnah. Barang siapa yang melaksanakannya, maka bertambahlah pahalanya, dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia tidak meninggalkan kewajiban, maka tidak apa-apa. Dan syahid atau poin dari hadis ini adalah penjelasan tentang kedudukan zakat dan tingginya kedudukan zakat ini dalam Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau mewajibkan zakat ini atas hamba-hambanya. Qala rahimahullah ta'ala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه. وهذا أيها الإخوة فيه بيان هذه الفريضة، فريضة الزكاة، ومكانتها من الدين، وأنها تلي الصلاة في المكانة والمنزلة، والصلاة تلي التوحيد. قد مر معنا نظير ذلك في قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي هذا الحديث أن الزكاة صدقة افترضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء وترد على الفقراء، وهي حق في المال للفقراء، يؤخذ من الأغنياء ويرد إلى الفقراء. Hadis yang ketiga dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz, semoga Allah meridhai beliau, ke Yaman. Maka beliau berkata, serulah mereka, ajaklah mereka kepada syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kalau mereka mentaatimu dalam hal itu, beritahukan mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu pada 1 hari dan 1 malam. Dan jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka beritahulah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban zakat dan kedudukannya yang tinggi, dan bahwasanya zakat memiliki kedudukan kedua setelah salat. Kedudukannya di bawah kedudukan salat, dan sholat kedudukannya setelah kedudukan tauhid. Dan sebelum ini telah kita sebutkan ayat yang menjelaskan juga bahwasanya zakat disebutkan bersama sholat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan agama untuknya dan menegakkan sholat serta memberikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya zakat adalah sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang kaya, dan harta ini kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang fakir atau miskin. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya zakat adalah hak orang-orang yang miskin atau fakir dalam harta yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا فيه وجوب الزكاة، وأنها مال أوجبه الله سبحانه وتعالى في أموال الأغنياء، أوجبه الله عليهم، ليست مجرد عطية أو منة من الأغنياء، وإنما هذا شيء أوجبهم الله عليهم، أوجبه عليهم، ومن لم يقم به فهو عرضة للعقوبة. وإذا امتنع عن أداء هذا الحق فإن لولي الأمر أن يقاتله على تفريطه وامتناعه من أداء هذه الفريضة. Hadis yang keempat dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, semoga Allah merahmati beliau dan ayah beliau. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka kalau mereka sudah menunaikan hal itu, kalau mereka sudah mengerjakan hal itu, mereka telah menjaga harta dan jiwa mereka. Mereka telah menjaga harta dan darah mereka dari saya, kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam dan perhitungan amalan mereka, saya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya zakat adalah sebuah kewajiban yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada harta orang-orang yang kaya. Dia bukanlah sekedar hadiah atau pemberian, tapi dia adalah sebuah kewajiban. Maka barang siapa yang tidak menjalankannya, barang siapa yang tidak menunaikan zakat ini, maka dia layak untuk dihukum. Karenanya, waliul amr, ya, pemerintah yang berkuasa diberikan wewenang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghukum orang yang tidak menunaikan zakat atau memerangi mereka yang tidak menunaikan zakat. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه والعقال الحبل الذي يشد ويربط به البعير وهذا الحديث فيه التطبيق العملي للصديق الأمة رضي الله عنه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وفي هذا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وقيام هذا المقام العظيم في الدفاع عن هذا الحق الشرعي الذي أوجبه الله على الأغنياء وفي أن قتال مانع الزكاة أمر أجمع عليه الصحابة لأنه فعل بحضرتهم رضي الله عنهم ولم ينكره منكر منهم وفي مكانة الزكاة من دين الله مكانته الزكاة من دين الله وأنها قرينة للصلاة فهي قرينة للصلاة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام Hadis yang kelima diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau berkata saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah kafirlah beberapa orang dari kalangan Arab. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maka barang siapa yang telah mengucapkannya, maka berarti dia telah melindungi harta dan jiwanya dariku kecuali dengan haknya. Maka dan hitungan amalan dia tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar saat mendengar perkataan dari Umar bin Khattab ini, beliau mengatakan, demi Allah, saya akan perangi siapa yang memisahkan antara zakat dan sholat. Karena sesungguhnya zakat adalah hak dari harta. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan hak harta dan jiwa. Maka Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang tidak memberikan zakat, maka berarti dia telah menahan hak harta sehingga dia layak untuk diperangi. Kemudian beliau mengatakan, dan demi Allah, kalau seandainya mereka tidak memberikan kepada saya tali yang dahulu mereka pernah bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan perangi mereka karena hal tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, yang saya lihat hanyalah bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, untuk memerangi orang-orang yang tidak membayarkan zakat. Maka saya tahu bahwasanya itulah kebenaran. Ini hadis muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal. Yang dimaksud dengan iqal dalam hadis ini adalah tali yang dipakai untuk mengikat unta, untuk menambatkan unta. Jadi tali ini maksudnya adalah tali yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengikat unta mereka. Dan hadis ini menegaskan apa yang sudah disebutkan oleh hadis yang keempat tadi, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan barang siapa yang sudah melaksanakan sholat dan zakat, maka mereka, barang siapa yang sudah melakukan hal itu, maka berarti mereka sudah melindungi harta dan jiwa mereka kecuali dengan haknya. Hadis ini menjelaskan juga tentang keutamaan Abu Bakar, di mana beliau telah membela syariat Islam yang agung ini dan telah menegakkan zakat pada saat beliau memerintah umat Islam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang disyariatkannya memerangi orang-orang yang tidak memberikan zakat. Dan ini adalah kesepakatan para sahabat semuanya. Karena Abu Bakar saat Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak memberikan zakat, hal ini disaksikan oleh seluruh para sahabat dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari hal ini. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga menjelaskan tentang kedudukan zakat yang tinggi dan bahwasanya dia adalah pasangan sholat dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه وهذا كسابقه في بيان مكانة الصلاة مكانة الزكاة وأنها قرينة الصلاة وأنها من موجبات دخول الجنة قد تقدم نظير ذلك في قصة الأعرابي ثائر الرأس الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الإسلام. Hadis yang ke-6 dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya seorang pria datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Maka beliau mengatakan, hendaklah engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bersekutu kepadanya, kemudian menegakkan sholat, juga menunaikan zakat dan menyambung tali silaturrahim. Hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ya, hadis ini seperti hadis yang sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan zakat dan kedudukannya dalam Islam dan bahwasanya dia adalah pasangan sholat saat disebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah penegasan untuk hadis yang sebelumnya yang bercerita tentang yang mengandung atau yang bercerita atau berkisah tentang seorang pria yang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan rambutnya kusut. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه وهذا أيضا أيها الإخوة المستمعون كسابقه في بيان مكانة الزكاة وأنها من الأعمال العظيمة الموجبة لدخول الجنة وأن من أدى هذه الواجبات الدينية والأمور التي افترضها الله عليه ولم يزد عليها دخل الجنة وأما من زاد على ذلك زادت درجاته وارتفعت منازله في الجنة بحسب الأعمال كما قال الله سبحانه ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Hadis yang ketujuh dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya seorang badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya kepada sebuah amalan yang jika saya lakukan, saya akan masuk surga. Maka beliau mengatakan, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat yang wajib dan puasa Ramadan. Maka orang ini mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah amalan-amalan ini. Maka ketika dia berpaling pergi, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang senang untuk melihat seorang pria penghuni surga, maka hendaklah dia melihat kepada orang ini. Hadis muttafaq alaih. Ya, hadis ini seperti hadis-hadis yang sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan zakat dan bahwasanya zakat adalah salah satu amalan yang agung. Kemudian barang siapa yang tidak menambah zakat yang wajib, artinya setelah menunaikan zakat yang wajib tidak menambah lagi dengan zakat yang lain atau sedekah yang lain, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menambah zakat wajib ini dengan zakat-zakat yang sunnah, maka itu akan menambah derajatnya di surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalan mereka, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala untuk mereka dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Qala rahimahullah wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqami as-salah wa ita' az-zakah wan-nushh likulli muslim متفق عليه. وهذه خصال ثلاث. كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على لزومها والعناية بها، ومنها الزكاة التي هي قرينة لإقامة الصلاة، وهذا فيه أن الواجب على المسلم أن يحافظ على الزكاة إذا كان بلغ ماله النصاب وأن يكون مؤديا لها، فكما أنه مأمور بإقام الصلاة فإنه كذلك مأمور بإيتاء الزكاة، فكلتاهما فريضتان افترضهما الله سبحانه وتعالى على العباد. حديث yang ke-8 adalah hadis Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya beliau berkata, aku telah membaiat Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan solat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya tiga amalan ini, menegakkan solat, menunaikan zakat, dan menyampaikan nasihat kepada setiap muslim, adalah tiga amalan atau tiga sifat yang dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW senantiasa membaiat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakannya. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk menjaga zakatnya. Kalau hartanya sudah sampai kepada nisab, maka adalah dia menunaikannya. Sebagaimana dia diperintahkan untuk sholat, dia juga diperintahkan untuk menunaikan zakat, dan keduanya adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya sering dipasangkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma khatama rahimahullah ta'ala hadhihi at-tarjamah bihadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، أي جعلت على هيئة صفائح فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطحا لها بقاع قرقر، أي صحراء مستوية، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء أو ملتوية القرن ولا جلحاء أي لا قرن لها ولا عظباء أي مكسورة القرن تنطحه بقرونها أي كلها يكون لها قرون ليست ملتوية ولا معوجة ولا مكسور منها شيء وتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله في الخيل؟ قال الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، أي معادات ونواء على أهل الإسلام. قال فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله في الحمر، قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وهذا فيه الوعيد الشديد لتارك الزكاة سواء كانت ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو غنم، فإن من لا يؤدي زكاة هذه الأموال يعذب بها يوم القيامة. فالذهب يجعل على هيئة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت وحميت وكوي بها مرة وأخرى وهكذا. وأما الإبل فإنه أيضا يعذب بها ويبطح لها بأرض مستوية فتمر كلها تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، وكذلك صاحب البقر والغنم يعذب ببقره وغنمه. وذكر أن الخيل ثلاثة، لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر. وذكر عليه الصلاة والسلام أن التي له أجر من ربطها في سبيل الله ولم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها أي الحبل الذي شدت به في الروضة فاستنت أي أخذت تعدو فرحة، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه إلا ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله عدد ما شربت حسنات. وهذا في عظيم فضل الله سبحانه وتعالى لمن ربط الخيل في سبيل الله. وفي الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولما سئل عن الحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبهذا انتهى هذا الباب، وبالله وحده التوفيق لا شريك له. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seseorang yang memiliki emas atau perak kemudian dia tidak menunaikan hak emas dan perak ini kecuali pada hari kiamat nanti emas dan perak itu akan dibuat lapisan-lapisan, akan dijadikan lapisan-lapisan dari api. Kemudian dia akan dibakar di atas lapisan-lapisan itu di neraka Jahannam. Maka dia disetrika dengan lapisan-lapisan itu, dengan dia disetrika pada pinggangnya, kemudian keningnya serta punggungnya. Setiap dingin, setiap api itu menjadi dingin, dia dikembalikan lagi kepada lapisan-lapisan itu pada hari yang ukurannya seperti 50 ribu tahun. Sampai kemudian dia dipanggil di depan hamba-hamba Allah, kemudian diputuskan apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan harta yang berupa unta? Maka beliau mengatakan, tidaklah ada seorang pemilik unta yang tidak menunaikan kewajiban pada unta ini, tidak menunaikan zakat pada unta ini, kecuali pada hari kiamat nanti unta itu akan ditempatkan pada sebuah tempat yang rata, gurun pasir yang rata. Kemudian unta ini akan menginjaknya dengan kakinya, kemudian menggigitnya dengan mulutnya, dan setiap kaki yang satu sudah lewat, maka yang kedua akan menginjaknya, dan sedemikian terusnya, dan sedemikian seterusnya, pada hari yang panjangnya atau kadarnya, kira-kira pada hari yang kadarnya adalah 50 ribu tahun. Kemudian dia akan terus disiksa demikian sampai dia didatangkan di depan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilihat dan diputuskan apakah dia akan masuk surga atau akan masuk neraka. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing? Maka beliau mengatakan, tidaklah ada pemilik sapi dan kambing yang tidak melaksanakan zakat pada dua binatang ini, kecuali pada hari kiamat binatang itu akan didatangkan di sebuah tanah lapang yang rata, kemudian semuanya akan didatangkan, binatang-binatang itu, baik yang tanduknya melengkung atau yang tidak punya tanduk, atau yang tanduknya pecah. Kemudian sapi dan kambing ini akan menanduknya dengan tanduk-tanduk ini, dan menginjaknya dengan kaki-kaki binatang-binatang tersebut. Setiap selesai dari satu binatang, maka dia akan kembali lagi untuk menginjak, sampai dia didatangkan di depan Allah, dihadirkan di depan hamba-hamba Allah, kemudian dilihat apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Kemudian ada yang bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Maka beliau mengatakan, kuda itu ada tiga macam. Dia bisa menjadi dosa untuk pemiliknya, bisa menjadi penutup untuk pemiliknya, dan bisa juga menjadi pahala untuk pemiliknya. Adapun yang menjadi dosa untuk pemiliknya adalah orang yang menyiapkan kuda ini untuk riya, mencari pujian manusia, atau untuk menyombongkan diri, atau untuk memusuhi umat Islam. Barang siapa yang menjadikan kudanya untuk perkara-perkara ini, maka kuda itu menjadi dosa baginya. Adapun kuda yang menjadi penutup untuk pemiliknya adalah seseorang yang menyiapkan kuda ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melupakan hak Allah pada punggungnya atau pada lehernya, maka ini menjadi penutup baginya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Adapun kuda yang menjadi ladang pahala untuk pemiliknya adalah seseorang yang menyiapkan kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, untuk menyiapkan kudanya di jalan Allah untuk umat Islam di taman atau tanah berumput. Maka tidaklah kuda-kuda ini makan dari tanah atau dari taman tersebut, kecuali dia dicatatkan untuknya berbagai kebaikan sebanyak kuda tersebut makan dari tanah atau taman tersebut. Dan dia juga mendapatkan pahala dari setiap kencing atau kotoran yang keluar dari unta dari kuda tersebut, mohon maaf. Ya, dan demikian ada, saya mohon maaf karena ada beberapa kata-kata yang tidak bisa saya terjemahkan di sini. Saya nanti mohon kepada para pendengar sekalian untuk merujuk kepada terjemah Riyadhus Shalihin. Ya, dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana dengan keledai, ya, atau himar, ya. Maka beliau mengatakan, tidaklah diturunkan kepada saya dalam binatang ini sesuatu kecuali satu ayat saja, ya, yang sudah mencakup, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa atau faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya barang siapa yang beramal, ya, dengan sesuatu yang sedikit saja, maka Allah akan melihatnya, dan barang siapa yang beramal dengan sesuatu keburukan yang sedikit, maka dia juga akan melihatnya. Ini hadis muttafaq alaih, dan hadis ini yang merupakan hadis ke-9 dalam bab tentang kewajiban zakat dan keutamannya ini, berisi tentang ancaman yang sangat keras untuk mereka yang tidak menunaikan kewajiban zakat, baik dalam emas, perak, dalam unta, kambing, sapi, ya. Semuanya diancam dengan ancaman yang keras, ya, dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waktu yang sangat lama sebelum diputuskan apakah setelah itu dia akan masuk surga atau masuk neraka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya satu harta yang sama bisa menjadi ladang pahala untuk pemiliknya, dan dia juga bisa menjadi ladang dosa untuk pemiliknya. Dan yang terakhir tentang himar atau tentang keledai, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berbuat amalan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat pahalanya, dan apa yang berbuat sedikit pun keburukan, ya, sehubungan dengan binatang yang dia miliki, termasuk himar, ya, termasuk keledai, maka dia juga akan melihat akibat buruknya. Ya, demikian. Baik, jazakallahu khairan kepada Syekh Abdul Razak yang menyusun Al-Abbad Al-Badar, hafizahullah ta'ala, dan Al-Satanis Burhanuddin, hafizahullah ta'ala. Dan kami mohon maaf tidak bisa mengangkat pertanyaan, lakad hana waktu sakal maghrib ya Syekh, fi hadhi, wa narju min fadlatikum al-ikhtitam. As-salallahu azza wa jal, an yuffiqana ajma'in li kulli khair, وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته